إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله. Dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha untuk benar-benar sadar bahwa tidaklah Allah menciptakan kita melainkan agar beribadah kepadanya. Oleh karena itu, ibadah yang kita jalani, yang kita kerjakan, yang kita yakini dan kita ucapkan, hendaklah benar-benar sebuah cermin dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita bermasyarakat dan kehidupan kita sebagai hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, ikhlasnya sebuah amalan kita dan ibadah kita, dan benarnya amalan kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, itu merupakan syarat mutlak diterimanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, memiliki sekian faedah, sekian buah yang manis dan mulia ketika seorang muslim beribadah kepada Allah dengan ikhlas murni hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dalam kesempatan ini, kita akan menyampaikan sebuah ibadah yang merupakan rukun dari rukun-rukun Islam adalah sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Maryam di ayat ke-59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya. Kata Allah Subhanahu wa taala, para nabi-nabi Allah, mereka dalam menjalani sholat kepada Allah, benar-benar mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan sabar ketika menjalani ibadah kepada Allah. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka berlalu, para nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah berlalu, muncul generasi setelah mereka itu, adzarus shalah, mereka menyia-nyiakan sholat. mereka tidak mementingkan perkara sholat, mereka tidak menjalankan sholat dengan cara yang benar, mereka meremehkan urusan sholat, dan mereka mengikuti syahwat. Mereka terpedaya dengan syahwatnya. Maka yang demikian kata Allah, fasaufa yalqauna ghayya. Mereka akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akibat mereka menyia-nyiakan salat, akibat mereka meremehkan salat, akibat mereka tidak memperhatikan urusan salat, keikhlasannya dan benarnya salat, maka mereka langsung terpedaya dengan syahwat mereka dan akan terjerumus pada azab Allah Ta'ala min dzalik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini sangatlah jelas bahwa perkara sholat adalah perkara yang inti dalam rukun Islam sehingga disebut dengan tiang agama ini. Namun kenyataannya, berapa banyak kaum muslimin yang hanya memiliki KTP-nya muslim atau Islam, pada dasarnya mereka jauh dari sholat. Apakah mereka meninggalkan atau mereka menyepelekan atau mereka tidak memperhatikan sama sekali? Ini kenyataan yang terjadi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin, celaka, kebinasaan bagi orang yang sholat. Ini yang sholat, bukan yang tidak sholat. Yang sholat kata Allah, fawailun lil musallin, celaka, kebinasaan, wail. Ditafsirkan sebagian oleh ulama tafsir adalah lembah di jahannam. Wail bagi orang-orang yang sholat. Alladzinahum fi sholatihim sahun. Alladzinahum an sholatihim sahun. Di mana mereka itu lalai akan sholatnya. Ibnu Katsir menafsirkan tentang ayat ini, di antara tafsirnya adalah mereka suka mengakhirkan waktu sholat. Yang terancam dengan wail, kebinasaan, kecelakaan itu adalah mereka. Orang-orang yang sholat namun waktunya suka diakhirkan. Menjelang asar dia sholat zuhur, menjelang maghrib dia sholat asar, menjelang isya dia sholat maghrib, dan seterusnya demikian. Mereka akhirkan waktu sholat tanpa ada uzur syar'i. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dan menjelaskan kepada kita betapa nilainya sholat itu sangatlah penting dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi shalatuhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama kali nanti di hari kiamat yang dihisab, diperhitungkan amalannya hamba Allah adalah salatnya. Pertama kali dari amalannya hamba Allah nanti yang dihisab, diperhitungkan oleh Allah di hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflah. Kalau sholatnya dia benar, ikhlas karena Allah, dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, karena memang Rasulullah bersabda, sholu, sholatlah kalian, kama ro'aykumuni usholi, seperti kalian melihat aku sholat. Bagaimana kita melihat sholat Rasulullah SAW? Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, lengkap, tidak perlu tambahan dari kita dan pengurangan dari kita. Persis seperti Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih didapati. Dalam kitab Bulughul Maram itu sudah lengkap. hadis-hadis bagaimana Rasulullah takbir dari awal sampai akhir, sampai zikirnya dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ikhlas sesuai, ikhlas hanya karena Allah dan benar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dialah yang beruntung. Fa in fasadat salatuhu faqad khaba wa khasira. Barang siapa yang salatnya tidak ikhlas karena Allah dan tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad khaba wa khasira. Diulang dua kali dengan lafaz yang berbeda oleh Rasul. Faqad khaba, sungguh dia merugi, wa khasira, dan dia rugi. Fa in taqasa min fariidatihi syai'an qala ar-rabb 'azza wa jall unzuru hal li'abdi min tatawwu'i. Kalau terjadi kekurangan, terjadi kekurangan dalam salat fardunya dia, kurang khusyuk atau yang sejenisnya dari kekurangan-kekurangan yang ada padanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, apakah hambaku memiliki sholat sunnah, apakah hambaku memiliki sholat-sholat sunnah tatawwu, fayukmalu biha man faqasa minal qaridah. Maka ketika memiliki sholat sunnah, maka sholat-sholat yang wajib tadi, yang perlu tadi, disempurnakan, ditembel oleh sholat sunnahnya dia. Thumma yakunu sa'iru amalihi. Kemudian demikianlah seterusnya amalan dia. Puasanya ketika dia puasa wajib kurang sempurna, ditembel dengan sunnah-sunnahnya. Zakatnya juga demikian, ketika kurang sempurna, ditembel dengan sunnah-sunnahnya. Dan seluruh amalan yang ada wajibnya, ada sunnahnya, maka sunnah-sunnah itulah yang menembel kekurangan ada yang pada yang wajib. Hal yang demikian disebutkan oleh para ulama ketika mensyarah hadis ini, bahwa hendaklah kita jangan sampai meremehkan urusan sunnah. Kalau wajib, jelas itu hukumnya wajib, kalau ditinggalkan dosa. Namun sunnah jangan diremehkan, karena itu sebagai penembel, penyempurna amalan wajib kita yang terkurangi atau yang kurang karena kesalahan dan keteledoran kita. Hadirin rahiman wa rahimakumullah, demikian besar urusan sholat, demikian tinggi urusan sholat nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam sekian ayat Allah sebutkan agar supaya kita benar-benar menjaga sholat tersebut, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga dan melaksanakan yang merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai nabi kita, panutan kita. Misalnya Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah di ayat 238, hafizu ala sholawati wa sholatil usta, jaga oleh kalian sholat-sholat lima waktu itu, jaga. Dan kalian lebih menjaga lagi sholat asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan dalam sekian hadis yang akan kita bahas nanti setelah ini, bagaimana menjaga sholatnya yang wajib pasti dikerjakan oleh beliau. Demikian pula yang sunnah betul-betul beliau perhatikan sebagai contoh untuk umatnya, agar umatnya benar-benar mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan ketika mereka menjalani sholat. Dan sungguh sholat wajib, sholat fardu adalah bagian rukun dari rukun-rukun Islam. Dan sungguh telah banyak hadis-hadis yang sahih keutamaan orang menegakkan sholat, apakah itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Kalau fardu yang jelas, anjuran, perintah dari Rasulullah SAW ditegakkan di masjid, sehingga sekian riwayat yang sahih yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dan besar pahalanya untuk menegakkan berjamaah sholat lima waktu, terkhusus subuh dan isya, sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Di mana isya dan subuh ini orang-orang munafikin, orang-orang munafik pada malas menjalani sholat isya ini karena mereka ketika sholat memang malas. Wa idza qamu ila shalah qamu qusala, ketika mereka mau menegakkan sholat malas mereka, orang-orang munafikin, dan mereka paling malas dari sekian sholat itu adalah isya dan subuh. Makanya kata Rasulullah SAW, lau ya'lamuna ma fil isya'i wal fajr La'atawna walau kanu habwan. Kalau mereka tahu, orang munafik, tentang pahala yang besar yang terkandung di dalam sholat isya berjamaah dan subuh, niscaya mereka akan datang ke masjid walaupun kondisinya merangka. Oleh karena itu, maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita semua berupaya, berusaha. Ternyata berjamaah itu jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah SWT. 25 derajat dibanding sholat sendirian. Bahkan dalam riwayat lain 27 derajat dilebihkan oleh Allah daripada sholat sendirian. Oleh karenanya maka kita jangan sia-siakan terlalu banyak sunnah yang kita tinggalkan. Maka amalan yang mudah dan mulia ini hendaklah kita jadikan suatu amalan yang ikhlas dan istiqomah, sehingga harapannya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ibadah kita, baik yang wajib maupun dengan sunnah-sunnahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal kitab wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد حاضرين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله sebagaimana tadi disebutkan bahwa amalan sunnah itu menutupi dan menempel, menyempurnakan amalan wajib yang kita kerjakan. Di satu sisi, di sisi lain, ternyata memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, man sholla berdzain dakhalal jannata, barang siapa yang sholat di dua dingin maka dia akan masuk jannah. Menjaga sholatnya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dijaga, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat asar dan subuh, maka dakhalal jannah, Allah janjikan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan ayat tadi, hafizu ala shalawati wa sholati wusta. Jaga oleh kalian salat lima waktu dan salat asar. Penekanan di salat asar ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu ujian bagi kaum muslimin. Barangkali kaum muslimin di tengah-tengah itu masih sibuk dengan kerjaannya. Namun ketika dipanggil sholat, kaum muslimin bersegera menuju zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mencari rezeki kata Allah, fa idza qudiyatul minas shalah, kalau selesai salat, fantasyiru bil ardi wabtaghu min fadlillah. Ketika salat telah dikumandangkan selesai, baru kalian bertebaran di muka bumi dan mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Jumat lebih ditekankan lagi. Allah yang berfirman, "Wa idza nudiya min yawmil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Kalau dipanggil kalian, dikumandangkan azan untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, cepat untuk menuju zikir kepada Allah. "Wa dzarul bai'," tinggalkan jual beli kalian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikian mulia seorang yang menjaga salat 5 waktu terkhusus Isya, Subuh, dan Asar tadi. Demikian pula salat-salat sunnah yang tadi disebutkan bahwa memiliki pahala yang besar di samping menyempurnakan dan menempel kekurangan salat wajib. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rukat al-fajr khairum min ad-dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Menjalani sholat 2 rakaat qobliyah fajar, qobliyah subuh, demikian besar pahalanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan karena Allah dan benarkan sholatnya. Tuntut ilmu agar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam sholatnya. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim adalah salat witir. Salat witir sunnah, di mana salat witir itu dikerjakan mulai setelah Isya sampai subuh. Selesailah waktu witir ketika dikumandangkan adzan subuh atau waktu subuh telah tiba. Sholat yang paling mulia kata Rasulullah, paling afdol setelah sholat fardu adalah qiyamul lail atau sholatul lail. Afdol sholat badal faridha, seutama-utama sholat setelah sholat fardu lima waktu itu adalah qiyamul lail atau sholatul lail, sholat malam. Di dalamnya itu ada witirnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan witir kapanpun beliau. Sebagaimana beliau tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Seperti diriwayatkan Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, "Lam yadahuma abadan." Rasulullah selama-lamanya tidak pernah meninggalkan namanya sholat 2 rakaat sebelum subuh. Demikian pula witir. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, "Inna Allah witrun yuhibbul witra." Allah itu ganjil, Allah itu Maha Esa dan cinta akan keganjilan. Itu witir. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain dari Abu Dawud yang disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah, "Ya ahlal Quran awtiru fa inna Allah witrun yuhibbul witra." Wahai ahlal Quran, wahai kaum muslimin, hendaklah kalian sholat witir. Sesungguhnya Allah itu ganjil, Maha Esa dan cinta akan yang ganjil. Oleh karenanya, masih banyak sekian hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan dan fadilah dari hadis-hadis yang sahih, keutamaan sholat sunnah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang sahih riwayat Imam Muslim bahwa amalan yang paling Allah cintai yang dikerjakan oleh hambanya adalah apa yang Allah wajibkan. Setelah itu ketika hambanya terus-menerus di atas sunnah, menjalani sunnah-sunnah yang Rasul sunnahkan kepada umatnya, maka Allah akhirnya cinta kepada dia. Oleh karenanya, maka marilah kita semua, terutama di masa-masa fitnah seperti sekarang ini. Fitnah berbagai macam bentuk, sebagaimana yang telah saya katakan di khutbah Jumat yang kemarin. fitnah syahwat, fitnah syubhat, fitnah di mana dunia menganga di depan kita, tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan di depan mata kita yang akan menjerumuskan untuk lalai ibadah kepada Allah, yang menjerumuskan untuk kita tidak memperhatikan urusan akhirat kita, yang menjerumuskan agar kita betul-betul menjadi hamba dan budaknya dunia sehingga lupa akhirat kita. Ini dunia dan segala macamnya. Demikian pula fitnah syubhat, fitnah kerancuan dalam beragama, adanya sekian fakta dan aliran-aliran yang menyimpang dari jalan yang lurus, yang tentunya kaum muslimin pada mendengar dan melihat, tentu Islam adalah agama yang samhah, agama yang kasih sayang, agama yang lembut, agama yang baik, agama yang pas dengan fitrah. Demikian pula muslimin. Maka kita dikagetkan dalam waktu kemarin pembunuhan dengan cara yang haram di Jakarta. Islam sungguh berlepas diri dan menjauh dari perbuatan yang kecil itu. Salat bagian dari upaya untuk menangkal dan menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Pembunuhan nyawa tidak semudah itu. Sekalipun dia bukan muslim, ada aturannya dalam Islam. Bagaimana dengan orang muslim? Haram yang demikian. Tindakan teror dan berbagai macam bentuk pembunuhan ini adalah dikecam oleh Islam dan kaum muslimin. Islam berpati darinya. Salat, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat yang benar, salat yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, diperhatikan syaratnya, kewajibannya diperhatikan, betul-betul rukunnya diperhatikan, ikhlas karena Allah, itu mampu mencegah dari perbuatan mungkar dan keji. Keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar, mungkar dan keji itu semua perbuatan yang mendatangkan murka dari Allah. Apapun bentuknya, kemungkaran dan kekejian itu dimurkai oleh Allah. Dengan berbagai macam bentuk tingkatannya. Oleh karena itu, mari kita semua introspeksi diri, koreksi ke dalam. Jadikan sholat kita ini sebagai penyejuk mata kolbu kita, mata hati kita. Jadikan sholat yang kita kerjakan ini betul-betul mampu mencegah dari perbuatan segala kemungkaran dan kekejian yang ada. Tunduk kepada Allah, tunduk kepada Rasulullah SAW. Sehingga dia bisa panen akhiratnya kelak. Di sisi dia bisa bahagia. Rasulullah SAW ketika sedih, ketika susah, bilang sama Bilal, sahabat beliau, "Ya Bilal, arihna fi sholat." Ayo kita tenangkan kalbu kita dengan sholat. Demikian besar nilainya terhadap kehidupan kita sebagai hamba Allah SWT. Oleh karenanya, maka marilah kita semua berupaya mencari ilmu syar'i dengan ikhlas dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang itu akan menjaga keistiqomahan kita. Wallahu a'lam bishawab walhamdulillahirabbil alamin.